Radio Muslim Yogyakarta, memberikan akidah, mendebarkan syariat. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita dalam kesempatan kali ini adalah khulu', yang kurang lebih maknanya adalah gugat cerai. Saya katakan kurang lebih karena realitanya menunjukkan bahasanya gugat cerai itu tidak persis sama dengan khulu'. Ya, disampaikan oleh di matan Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, babul khul'i, bab khulu'. Khulu' dalam bahasa Arab salah satu maknanya adalah al-izalatu wan naz'u, menghilangkan dan mencabut. Sedangkan secara syariat definisinya disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala, wa wa firaqu zaujatihi bi 'iwadin minha aw min ghairiha. Ya, firaqu zaujatihi adalah inisiatif dari pihak perempuan untuk berpisah, bi'iwadin, dengan kompensasi finansial yang diberikan kepada pihak suami, alias perpisahan ini tidak diridai oleh pihak suami, sehingga perlu ada pemberian kompensasi dari pihak yang diberikan kepada pihak suami. Nah, kompensasi finansial ini minha, boleh jadi dari pihak istri atau min ghairiha, atau orang ketiga, misalnya orang tua istri, kakaknya istri, adiknya istri, temannya istri, ya, boleh. Yang jelas diberikan kepada pihak suami. Kemudian khulu', berkenaan dengan khulu', maka dalam khulu' ini berlaku padanya lima macam hukum. Maka di antaranya adalah khulu' itu bisa hukumnya boleh. Al-aslu fihi, dalil yang menunjukkan bolehnya khulu', firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُكِيمَا هُدُودَ اللَّهِ, jika kalian khawatir tidak bisa menegakkan aturan-aturan Allah, فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا, maka tidak ada dosa atas keduanya, فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ, dalam tebusan yang diberikan oleh pihak perempuan. Dan satu asumsi yang perlu diluruskan, bahasanya semata-mata istri minta cerai itu belum tentu khulu'. Ilustrasinya sebagai berikut. Ada seorang istri berkata kepada suaminya, "Ceraikan aku." Kemudian suaminya mengatakan, "Ya, kalau demikian maumu, maka aku ikrarkan, ku ceraikan dirimu." Maka ilustrasi ini statusnya hukum yang terjadi atau bubarnya rumah tangga yang terjadi, status hukumnya namanya tolak dan bukan khul'un. Ya, meskipun ada permintaan cerai dari pihak istri. Maka ada permintaan cerai dari pihak istri, statusnya talak dan bukan khulu'. Kalau yang khulu' gimana? Ilustrasi yang kedua. Ya, kalau khulu', ilustrasi yang kedua, seorang istri berkata kepada suaminya, "Ceraikan aku." Suaminya mengatakan, "Saya tidak mau. Saya masih cinta, saya masih sayang. Saya tidak akan pernah rela melepasmu." Kemudian istrinya mengatakan, "Jangan siksa aku dengan tetap bersamamu." Aku sudah muak hidup bersamamu. Aku tidak tahan hidup bersamamu. Maka tolong ceraikan aku. Kamu minta berapa, saya kasih. Saya bayar. Tapi tolong ceraikan aku. Lantas pihak suami mengatakan, ya kalau demikian dengan terpaksa, dengan berat hati saya terima. Kalau ada kompensasi finansial yang kau berikan kepada aku, dengan berat hati aku terima. Asalnya aku tidak mau menceraikanmu. Ya, maka ya, suami kemudian dengan berat hati menceraikan istrinya, menjatuhkan, ku ceraikan dirimu. Gitu. Nah, ilustrasi yang kedua itu namanya khulu. Jadi syarat mendasar untuk disebut khulu harus ada iwad. Ya, harus ada kompensasi, kompensasi harta, kompensasi berupa harta yang diberikan kepada pihak suami. Ya, tadi maka khulu kita bahas poin yang pertama, khulu yang boleh. Allah ceritakan di surat Al-Baqarah 229. Maka Allah bolehkan dalam Al-Baqarah 229 bagi istri untuk menyerahkan harta kepada suami supaya dia bisa lepas dari suaminya. Nah, kalau khulu itu harus melibatkan pengadilan ataukah tidak? Bi'idznil qadi wa min ghairi idznihi. Baik dengan melibatkan pengadilan ataupun tidak melibatkan pengadilan. Maka ada khulu agama. Ada khulu agama. Li umumil ayati, karena ayat di surat Al-Baqarah 229 bersifat umum. Yaitu jika istri khawatir tidak bisa melaksanakan kewajibannya Allah bebankan kepadanya berupa hak-hak suami, maka tidak mengapa alias boleh khulu. Mafhum khulafah dari ayat ini, jika tidak ada alasan demikian, maka khulu itu satu hal yang nilainya dosa. Dalil yang lainnya bolehnya khulu ada surat An-Nisa ayat 19. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ay ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah kalian susahkan, janganlah kalian suami susahkan istri supaya kalian bisa membawa pergi sebagian harta yang pernah kalian berikan kepada istri. Ini tidak boleh kecuali jika istri melakukan bifahisyatin mubayyinah, perbuatan keji yang nyata, semisal zina. Maka di ayat ini An-Nisa 19, Allah melarang suami untuk menyusahkan istrinya dalam rangka supaya istrinya khulu. Karena kalau istrinya khulu, ya, istri yang bayar kepada suami. Istri yang keluar, ya, mengeluarkan harta, atau secara umum bisa kita katakan pihak istri yang mengeluarkan harta kepada suami. Ya, yang di, tadi di Al-Baqarah disebut dengan menebus dirinya. Nah, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika maka boleh menyusahkan istri supaya dia yang khulu dan bukan pihak suami yang menjatuhkan talak, yaitu ketika istri melakukan perbuatan keji yang nyata, semisal terbukti mengaku berzina namun suami tidak punya bukti yang lengkap, 4 orang saksi misalnya. Atau istri kemudian ngaku sendiri atau dicecar oleh suami, diinterogasi, akhirnya ngaku kalau dia berzina atau kepergok kalau berzina. Maka kalau istri itu berzina, maka kalau suami tersebut belajar fikih, suaminya tidak akan menjatuhkan talak. Kenapa? Karena nanti kata peribahasa bahasa Indonesia sudah jatuh tertimpa tangga. Istrinya sudah terpikat orang lain. Nanti kalau jatuh tolak, yang keluar biaya itu pihak laki-laki. Konsekuensi gambaran kalau tolak, maka selama masa iddah, selama masa tunggu, suami wajib memberi nafkah. Ini tidak ada kalau itu khulu. Kemudian yang kedua, kalau tolak, ketika masa iddah sudah selesai, suami memiliki kewajiban dalam mazhab Syafi'i untuk memberi uang pesangon untuk istri. Kewajibannya dua. Itu kalau tolak. Dan dua kewajiban finansial ini itu tidak ada kalau bubarnya rumah tangga melalui jalan khulu'. Yang terjadi adalah dalam tanda kutip dalam terjadi istri dalam tanda kutip bayar ke suami kalau khulu'. Sehingga ketika istri itu mengaku berzina atau kemudian terbukti berzina, namun dia juga tidak ingin pisah sama suaminya. Dan ini aneh, dan demikian banyak perempuan yang aneh. Dia zina, namun dia juga tidak ingin bercerai dengan suaminya. Maka Allah bolehkan, jika dalam keadaan demikian, Allah bolehkan suami melakukan trik dan rekayasa agar supaya istri yang khulu'. Dengan apa? Dengan dia mengubah sikapnya dengan sehingga pergaulannya tidak nyaman. Boleh jadi sering banting pintu tanpa sebab yang kurang jelas. Kemudian ngomongnya sering emosi. Istrinya sering kena marah. Tujuannya supaya istri yang serong, istri yang tadi bahkan zina tadi, akhirnya tidak nyaman, kemudian mengajukan khulu sehingga dia yang keluar biaya dan suami tidak keluar biaya. Kalau istri terbukti berzina kemudian tergoda kemudian lelaki yang lain, bahkan berzina kemudian tolak, maka suami ini sudah jatuh tertimpa tangga. Jatuh kenapa? Karena setelah istrinya selesai ditolak, boleh saja jadi dia istrinya ini akan nikah dengan lelaki itu, lelaki pasangannya, pasangan zinanya. Kemudian yang kedua, pihak laki-laki keluar biaya. Biaya nafkah 3 bulan selama masa iddah, kemudian ngasih uang pesangon di akhir masa iddah. Maka yang tepat, jangan tolak. Namun buat supaya si pihak perempuan yang khulu, sehingga pihak perempuan yang bayar. Ini yang Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-19, illa ayatina bifahisyatin mubayyinah. Kecuali jika pihak istri melakukan perbuatan keji yang nyata, maka buat dia tidak nyaman, silahkan wahai para suami, buat dia tidak nyaman agar dia yang khulu. Kemudian dalil di antara dasar disyaratkannya khulu adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan istri dari Thabit ibn Qais ibn Syammas radhiyallahu anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, ma anqimu ala Thabitin fi dinin wala khuluqin. Wahai Rasulullah, aku tidaklah mencela Thabit baik dari aspek agamanya, ibadahnya, wala khuluqin ataupun akhlak perilakunya, adabnya, sopan santunnya, kasih sayangnya dengan istri. Maka dua-duanya tidak ada cacat. Ibadahnya bagus, sholatnya beres, sholat malamnya bagus, puasa sunnahnya lancar, akhlak, dan dari sisi akhlak dia seorang lelaki yang lembut, seorang lelaki yang care, yang peduli dengan istri, suka membantu istri, suka memanjakan istri. Namun ternyata istri Sabit bin Qais ini tidak bisa jatuh cinta sama suaminya. Bayangkan. Ada seorang lelaki yang tidak punya kekurangan dari sisi ibadah, dan tidak ada kekurangan dari sisi akhlak. Ini sosok laki-laki yang sempurna. Normalnya, kan kita katakan ini sosok suami yang sempurna. Sebenarnya tidak punya alasan untuk mencela sisi ibadahnya atau sisi agamanya. Namun, illa anni akhaful kufra, namun aku khawatir menutupi kebaikan suami, tidak bisa melayani suami dengan baik. Kenapa? Karena tidak bisa jatuh cinta pada suaminya. Kenapa? Karena menurut istrinya Sabit bin Qais, Sabit bin Qais itu lelaki jelek mukanya. Dia seorang pendek, hitam, mukanya jelek. Nah, sudah lengkap itu. Hitam, pendek, mukanya jelek. Dia sudah berupaya untuk berdamai dengan hatinya supaya bisa jatuh cinta dengan Sabit bin Qais, namun ternyata cinta tidak bisa direkayasa. Ketika hati tidak bertaut, ya sudah tidak bertaut. Hati tidak bisa klik, ya tidak bisa klik. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri Thabit bin Qais ibn Syamas, engkau mau kembalikan kebun kurma yang dulu jadi mahar pernikahanmu dulu. Maka kita jumpai juga ada sahabat yang mahar pernikahannya nilainya tinggi, yaitu satu bidang kebun kurma. Faqalat, maka istrinya Sabit mengatakan, naam, saya mau. Faraddat alaihi, maka istrinya Sabit bin Qais mengembalikan mahar berupa kebun alaihi kepada suaminya. Wa amarahu, dan Nabi perintahkan Sabit untuk menceraikannya. Fafaraqaha, tanda Sabit pun menjatuhkan cerai kepadanya. Nah, ini namanya khulu. Khulu itu tetap ada kalimat dari suami, ku ceraikan dirimu. Namun, kalimat ku ceraikan dirimu ini berbayar. Karena dia tidak rela sepenuh hati untuk bubarnya pernikahan ini. Nah, adanya pembayaran atau kompensasi, inilah ciri khas iwat. Sehingga ciri khas khulu. Sehingga khulu itu disebut juga at-talaqu bil iwat. Talak namun dengan pembayaran. Dan para ulama sepakat disyariatkannya, yaitu dibolehkannya khulu secara global, demikian disepakat. Dan kemudian disampaikan oleh Syekh Ibnu Sa'di rahimallahu taala tentang diantara alasan boleh khulu. Fa'idha karihat al-mar'atu. Di mata Manhajus Salikin disampaikan, jika istri benci khuluqa zaujiha, perilaku, tindak tanduk suaminya. Benci dengan gaya berjalannya, gaya duduknya, gaya tidurnya yang ngorok sampai serumah dengar semua sehingga enggak pernah bisa tidur. Tegang ngorok suami. Sehingga berumah tangga selama setahun ini si istri enggak pernah tidur malam. Biasanya tidur pagi atau siang karena ngorok suaminya. Wa khafat alla tuqima huquqahu, kemudian pihak istri khawatir tidak bisa menunaikan hak suami. Al-wajibata, yang wajib dilaksanakan oleh istri. Bi-iqamatiha ma'ahu, jika tetap bertahan hidup bersama suaminya. Maka dalam kondisi ini, khulu hukumnya dibolehkan. Fala ba'sa, maka tidak mengapa pihak perempuan menyerahkan kepada pihak laki-laki iwadan, kompensasi finansial. Liyufariqaha, supaya suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Maka jika pihak istri tidak suka perempuan yang berstatus istri dan dia adalah perempuan dewasa tidak suka dengan perilaku suaminya. Lisu'i mu'asyaratiha, karena jeleknya interaksi dia dengan istrinya, suka main pukul, istrinya kena jotos, kena tendang. Au karihatu litaksirihi fi dinihi. Atau istri ini tidak suka dengan keteledoran suami dalam masalah ibadah. Sulit dibangunkan subuh, jika tidak dibangunkan, sholat subuhnya setelah waktu subuh habis. Atau kamu tidak suka mabuk-mabukan atau judi. Maka ini diantara alasan yang membenarkan khulu. Atau pihak istri itu tidak suka fisik suami. Ka'ayakuna damiman, semacam wajah suami itu wajah yang jelek. Bibirnya menor, hidungnya pesek, cuma kelihatan lubangnya saja sehingga formalitas belakang. Kemudian dahinya maju ke depan, terlalu maju. Atau kemudian bentuk yang lainnya. Au fihi aibun khalqiyun, atau ada pada dirinya cacat secara fisik. Misalnya atau li karahatu li kibari sinihi, atau jarak usia yang terlantau jauh. Kemudian hal ini karena faktor-faktor ini menyebabkan hilang cinta dan tidak bisa jatuh cinta. Sehingga karena tidak bisa jatuh cinta, pihak istri khawatir tidak bisa menunaikan kewajiban kepada suami. Jika tetap bertahan hidup bersama si suami, maka tidak mengapa dia melakukan khulu dengan memberikan iwat kompensasi finansial kepada suami. Nah, kompensasi finansial ini bentuknya yang pertama boleh ainun maliyun, harta secara fisik. Contohnya uang, di sini disebutkan misalnya uang 1.000 rial, uang 5 juta atau 10 juta misalnya. Yang kedua, bisa saja dengan jasa. Pembayarannya, iwatnya bisa dengan jasa. Semisal jasa menyusui anak suami. Menyusui anak suami. Karena perlu diketahui oleh para ibu-ibu, seandainya terjadi perceraian dalam keadaan punya anak bayi masih menyusui, maka si istri tidak punya kewajiban menyusui. Hingga ya, ketika terjadi perpisahan, ini punya bayi umur 5 bulan, maka pihak perempuan bisa, pihak istri bisa menyerahkan ini, mas, bayimu, anakmu, silakan carikan ibu susu atau susukan dengan susu sapi. Itu bisa demikian. Kalau ini perceraiannya khulu, itu bisa jadi iwat yang diberikan adalah menyusukan anak suami. Menyusukan anak. Dia menyusui, kalau istri ini mengambil haknya, bahasanya dia tidak punya kewajiban menyusui, maka jika perempuan ini mau menyusui anaknya, dia bisa minta bayaran sama bapak, sama ayah dari anak tersebut. Karena dia bisa minta bayaran, maka ya sudah. Pembayaran tidak usah diberikan, gantinya itu sebagai iwat. Sebagai iwat supaya jatuh talak sehingga terjadilah khulu. Atau bentuknya dengan iskab, menggugurkan hak. Semacam dia istri menggugurkan haknya, hak itu hak nafkah. Ketika dia kondisinya kondisi hamil. Maka perlu diketahui bahasanya, jika wanita itu ditalak oleh suaminya, jika talaknya itu talak yang ketiga, tidak punya hak nafkah kecuali dalam keadaan hamil. Ya, kalau dalam keadaan hamil, meskipun talaknya talak tiga, mantan suami wajib menafkahi selama hamil sampai melahirkan. Nah, maka sebagai iwat itu bisa jadi, khulu itu terjadi pada saat istri dalam kondisi hamil. Maka iwatnya adalah nafkah. Ceraikan aku, saya beri iwat. Iwatnya selama saya ini hamil sampai melahirkan, enggak usah dinafkahi. Saya biayai diri saya sendiri. Nah, itu iwatnya. Kemudian seandainya iwat ini diberikan oleh pihak ketiga, misalnya ayahnya istri, kakaknya istri, adiknya istri, maka itu sah. Karena ini adalah sumbangan dari pihak lain, maka ini seperti pembayaran utang. Yang namanya pembayaran utang itu, yang lunasi utang tidak harus orang yang berhutang, pihak ketiga boleh. Liufariqaha, supaya suami menceraikannya sehingga istri terbebas ikatan dari suaminya. La wajaha ala wajin la raja'ata lahu alaiha. Dan kalau terjadi khulu selama masa tunggu, suami tidak punya hak untuk rujuk, tidak bisa dirujuk. Illa birdoha, kecuali jika istrinya mau dirujuk. Caranya nanti setelah masa tunggu habis, akan nikah yang baru dengan mahar yang baru, dengan akan nikah secara agama, dengan akan nikahnya baru, maharnya baru. Demikian yang materi pengantar yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Sobat Muslim, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Sobat Muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak materi atau pembahasan yang disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fidhallahu ta'ala pada kesempatan malam hari ini. Kembali kami informasikan kepada para pendengar semua Sobat Muslim dimanapun teman-teman berada, bagi Sobat Muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini, Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insya Allah pertanyaan yang Sobat Muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Baik, kita akan masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Dan Wira akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi Radio Muslim Yogyakarta. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang pertama, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang sedang dalam keadaan futur? Misalkan sekarang jadi lalai dalam sholat berjamaah di masjid, dan meninggalkan amalan-amalan sunnah yang biasa dilakukan. Bahkan terkadang sehari suami tidak membaca Al-Quran, padahal istri sudah sering mengingatkan, tetapi suami seperti enggan mendengarkannya. Ikhtiar apa lagi yang harus dilakukan seorang istri selain berdoa kepada Allah untuk suaminya, Ustaz, dan mengingatkan suami? Syukran wa jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sudah ada dua ikhtiar yang dilakukan, mendoakan suami, kemudian ngasih masukan dan saran, dan perlu juga diskusi dari hati ke hati, empat mata, ingatkan suami dengan visi-misi awal kita bangun rumah tangga. Maka visi-misinya, ta'awun alal birr wa taqwa. Ayo, visi-misinya, sehidup dan sesurga. Maka ayo, siap untuk jadi imam yang memimpin istri dan mengajak istri menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo bimbing aku istrimu. Itu. Kemudian ikhtiar yang ketiga, yuk kita silaturahmi ke ustadz yang dihormati oleh suami. Ya, kita minta nasihat-nasihat beliau. Jadi ada ya, didapatkan kalimat-kalimat yang memetik semangatnya untuk kembali ta'at. Nah. Baik, syukran ustadz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada ustadz. Afan izin bertanya ustadz, bagaimana menyikapi suami yang sering sekali mengancam untuk bercerai? Qadarullah, ana baru 1 tahun menikah dan saat ini sedang hamil 9 bulan. Tetapi pergaulan yang ana dapatkan dari sikap suami kuranglah baik. Jika suami sedang emosi, suami selalu mengancam cerai, bahkan sesekali berkata bahasa yang kasar kepada ana. Tapi saat baik-baik saja, suami sangat lama nih sikapnya seperti menyayangi. Ana ingin bertahan karena ana rasa suami masih punya kebaikan dan ana memikirkan anak jika tumbuh tanpa didampingi oleh ayahnya. Tapi jika ingat perlakuan suami, hati ana sangatlah hancur dan ingin menyudahi pernikahan kami, ustaz. Jika bercerai, bagaimana hak asuh yang telah diatur oleh syariat? Mohon doanya juga, ustaz, semoga Allah memberikan jalan keluar yang terbaik bagi rumah tangga kami. Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, ustaz. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan untuk penanya dan semua pendengar ya, Radio Muslim dan semua kita. Amin. Amin. Nah, tentang hak asuh, maka ketentuan hak asuh jika anak itu umur kurang dari 7 tahun pakai kalender Hijriah, ya, maka hak asuh itu ada di tangan ibunya ya, selama ibunya belum menikah lagi. Ya, kalau ibunya sudah menikah lagi, ya, maka hak asuh bisa diambil oleh ayah si anak. Ya. Kecuali jika ayah si anak merelakan haknya, maka anak tersebut masih bisa tetap diasuh oleh ibunya dengan syarat diizinkan oleh suami yang baru. Jadi perlu diketahui, suami yang baru itu punya hak ya, punya hak ya, jika tidak ada perjanjian pernikahan, punya hak untuk ya, tidak mau dibersamai oleh anak istri dari suami sebelumnya. Maka dia punya hak untuk memerintahkan, ini kembalikan anak ini kepada bapaknya. Saya ingin bulan madu ya, tanpa diganggu oleh anak kecil ini. Itu boleh. Kecuali jika ada perjanjian pernikahan. Artinya pihak istri ini, pihak perempuan mengajukan kepada calon suaminya yang kedua, saya mau dinikahi dengan syarat saya tetap diizinkan ngasuh anak saya dari suami sebelumnya. Namun jika anak itu sudah berumur genap 7 tahun, maka siapakah yang mengasuh kembali kepada siapakah yang dipilih oleh si anak. Caranya anak ini ditaruh di tengah, kemudian ayah dan ibunya di kiri dan kanan, kemudian ayah dan ibunya ini diminta untuk manggil bareng. Nah, sini nak, ikut bapak, ikut ayah, ibunya juga ngomong demikian. Nah, sini nak, ikut ibu, gendong ibu. Maka dia akan noleh kiri, noleh kanan, kemudian boleh jadi pakai bingung. Akhirnya dia akan tentukan pilihan, ikut ayahnya ataukah ikut ibunya. Nah, maka hak asuh ada di keputusan si anak. Namun perlu diketahui bahasanya hak asuh ini tidak menghilangkan kewajiban ayah untuk menafkahi anaknya. Ini baik anak itu diikut ayahnya ataukah ikut ibunya, nafkah anak tetap kewajiban ayah. Kemudian ya, berkenaan dengan kondisi suami ya, maka yang namanya rumah tangga ada lika-liku, ada ya manusia itu tidak ada yang sempurna, manusia itu ya pasti mengecewakan. Pas kemudian tenang, kok orangnya demikian asik dan sayang, namun kalau pas emosi dan marah kok seakan-akan kok demikian mengerikan. Ya, demikianlah manusia. Ya, ada kekurangan dan ada kelebihannya. Maka yang Nabi perintahkan adalah ketika seorang istri itu menjumpai kekurangan suami, ingatlah ya, kelebihan-kelebihan suami, care-nya suami, sayangnya suami, dimanja oleh suami, itu diingat. Dan di antara upaya solusi yang bisa dilakukan adalah komunikasi, dialog dari hati ke hati. Di samping doakan suami agar lebih baik. Banyak-banyak rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Naam. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustaz izin bertanya. Bagaimana apabila orang tua kita meminta tolong kepada kita dan kebutuhannya mendesak, akan tetapi bersamaan dengan itu berdekatan dengan waktu sholat wajib, mana yang harus didahulukan? Apakah boleh mengundur sholat kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Saya belum jelas kita ini siapa, laki-laki ataukah perempuan, memungkinkan untuk pergi ke masjid ataukah tidak memungkinkan karena sedang PSBB total atau kondisi yang lainnya. Ya, maka anggap saja penanya adalah laki-laki. Ya, kemudian, ya, maka kewajiban sholat jamaah di masjid itu bisa ditunda dikarenakan sejumlah sebab. Ya, sehingga apa sebabnya dan udhurnya ya perlu tegas bentuknya seperti apa. Nanti bisa kita beri jawaban secara tegas. Kalau enggak ya secara umum boleh jika memang ada sebab yang menghalangi untuk bisa ikut sholat berjamaah di awal waktu di masjid. Namun pastinya itu iya ataukah tidak, boleh ataukah tidak, kita perlu tahu kondisi udzur real yang terjadi. Nah. Baik, syukran Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana cara anak mendakwahi orang tua yang belum kenal sunnah dan kebetulan hubungan anak dengan orang tua ini tidak cukup dekat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Maka langkah awal adalah dekatkan hubungan, dekatkan hati. Dekatkan hati dengan akhlak mulia, tutur kata yang lembut, semangat membantu, rajin mijeti ayah ataukah ibu. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya Ustaz. Seandainya suami istri terjadi sikok di antara mereka, bagaimanakah langkah yang harus dilakukan atau jalan keluarnya itu bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau betul-betul terjadi sikok, konflik hebat, maka yang diajarkan oleh Al-Quran ada ya, ini penengah dari pihak keluarga laki-laki, pihak perempuan. Masing-masing suami curhat pada wakil keluarga, istri juga curhat pada wakil keluarga. Kemudian dua orang ini diminta untuk berembuk. Kemudian mereka punya hak untuk memberikan putusan. Ini dibalen saja, ini kembali saja. Insya Allah masih bisa didamaikan atau ini bubar saja. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Baik, sahabat muslim, para pendengar setia radio muslim, kembali kita ingatkan bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang berada di tengah-tengah sesi tanya-jawab bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar, filahullahu ta'ala, dalam kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Bagi sahabat muslim yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan pada kesempatan malam hari ini atau pertanyaan seputar permasalahan hukum keluarga, Suami muslim bisa kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Insyaallah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan Wira sampaikan kepada Ustaz dan Ustaz Aris Mandar. Baik, kita lanjutkan kembali pembacaan pertanyaan pada malam hari ini. Pertanyaan selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Izin bertanya Ustaz. Alhamdulillah, ana beberapa bulan lalu baru menikah Ustaz. Bagaimana cara mendidik istri agar bisa mengenal sunnah dan bersama-sama belajar dan menjalankan sunnah? Jazakallahu khairan, mohon nasihatnya Ustaz. Ya, di antara cara yang bisa dilakukan, ajak istri untuk main ke rumah kawan suami. Yang kawan suami ini punya istri yang supel, pandai bergaul. Dan sebelum main, berkunjung, kita sudah ngasih tahu. Ini mas, ini saya mau ini main ke rumah sambil bawa istri. Nanti ini ya, minta tolong istri untuk supaya apa, istri jenengan supaya ya bisa bisa dekat dengan istri saya itu. Nanti artinya sehingga dia punya teman, kalau bisa sampai temenan. Nah, nanti di lain kesempatan ngajak istri ngaji, dan di tempat ngaji sudah ada temannya. Sudah ada teman yang akrab, yaitu istri dari kawan senior tadi. Itu di antaranya. Nanti kalau bisa ya dikondisikan supaya dekat, sehingga jadi teman ngaji, kemudian berbagi info, ini dulu pengajian gitu, dan disampaikan kepada istri yang hendak dididik dan diarahkan ini. Ini di antara kiatnya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ana seorang ikhwan dan izin bertanya Ustaz. Ana tertarik dengan seorang akhwat yang sangat solehah dan ilmu agamanya baik atau semanhaj. Namun waktu ana mengajukan diri kemarin, ia memutuskan ingin kuliah terlebih dahulu karena ingin menuruti kemauan orang tuanya. Dia mempersilahkan ana untuk mencari wanita lain. Namun ana tetap yakin dan ingin dengannya. Selama ini kami berkomunikasi hanya melalui perantara. Sedangkan si akhwat belum diperbolehkan menikah karena menurut orang tuanya masih terlalu muda. Bolehkah ana menunggu akhwat tersebut hingga selesai kuliah atau pertengahan semester untuk dinikahi? Jazakallahu khairan Ustaz, mohon penjelasannya. Ya, kalau bolehnya boleh-boleh saja. Ya, kemudian banyak-banyak berdoa supaya dia tidak tertarik dengan lelaki yang lain. Kemudian ya, karena tidak ada hubungan apapun, maka ya silakan putus dan tidak dilanjutkan komunikasi meskipun lewat perantara. Ini banyak-banyak berdoa dan yakin kalau memang jodoh tidak akan kemana. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, ana izin bertanya. Bagaimana jika seorang anak yang sudah dewasa dulunya tidak diakikahi waktu masih bayi? Jazakallahu khairan. Ya, maka di antara solusi yang boleh dilakukan, jika anak ini sudah baligh, ya, maka dia bisa mengakikahi dirinya. Sebagaimana terdapat hadis bahasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakikahi dirinya setelah beliau jadi Nabi, yang hadis ini dinilai hasan oleh sebagian ulama. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ada seseorang yang sedang ta'aruf dan setelah dia istiqoroh, dia tidak ada kecenderungan menerima dan tidak pula cenderung menolak, atau ada di tengah-tengah. Satu sisi ingin lanjut tahap berikutnya karena faktor usia dia telah melampaui usia kritis menikah. Satu sisi dia malu untuk lanjut karena merasa banyak kekurangan. takut membuat kecewa pihak pasangan setelah menikah nanti disebabkan kekurangan-kekurangan tersebut. Maka bagaimanakah solusi syariat dalam hal tersebut, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, takut mengecewakan mitra, partner, itu caranya bukan dengan menghindar. Dan caranya dengan memperbaiki, mengakui kekurangan, kemudian nanti minta tolong kepada partner, jujur, sampaikan saya punya kekurangan demikian dan demikian, tolong bantu saya. Dan saya pun siap untuk menerima arahan untuk perbaikan diri saya. Kemudian, tanda buah istikharah itu bukan kemantapan hati, namun dimudahkannya urusan. Sebagaimana bisa kita lihat di doa istikharah. Maka doa istikharah yang Nabi ajarkan, maka disampaikan, ya Allah, jika itu baik untuk agamaku, untuk kesudahan urusanku, maka faktuhu li, takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah dia untukku. Maka jawaban istikharah itu adalah mudahnya urusan, lancarnya urusan. Kalau lancar, nah itu berarti insya Allah itulah yang terbaik. Ya, jadi yang saya sarankan, silakan dilanjut. Nah. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika ada ibu mertua atau ibu suami ini dekat dengan dukun, sehingga imbasnya suami ini sering tidak peduli dengan istrinya atau sering tidak memperdulikan istrinya karena si suami ini takut dengan ibunya. Dan hal ini sudah berlangsung kurang lebih 30 tahun. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh istri dan harta istri juga sering atau banyak diambil oleh suami untuk diberikan kepada ibunya? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, dalam ketentuan Islam, harta istri, harta suami. Dalam harta suami terdapat hak istri. Maka, ya, istri punya otoritas untuk tidak mengizinkan suami mengambil hartanya. Apalagi dia tahu ini hartanya tidak diberikan ibunya dan diberi oleh ibunya ini untuk biayai dukun langganannya. Apalagi jika tahu tujuannya untuk kepentingan semacam itu, tujuan yang jelek dan buruk, maka wajib untuk dilarang. Ini hartaku, jangan ambil. Kalau kamu mau, kalau mas mau ngasih ibu, silakan pakai harta jenengan, apalagi untuk kepentingan semacam itu. Nih, kemudian yang lainnya di sini pentingnya tauhid, pentingnya akidah. Suami perlu diberi masukan tentang pentingnya akidah. Nih, dan bahasanya percaya dengan ramalan dukun itu adalah pembatal iman. Ya, jika dia adalah dukun, penglarisan dan sebagainya, maka minta penglarisan atau yang lainnya kepada dukun ini adalah bentuk ridho dengan sihir, dan ridho dengan sihir itu juga membatalkan iman. Sehingga nanti jika seorang itu faham tauhid, jika suami itu faham tauhid, dia ngerti bahasanya sikap yang tepat kepada ibu adalah bukan takut namun kasihan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Amin. Afwan, ingin bertanya di luar tema karena darurat, Ustaz. Sebelum menikah, ana kebiasaan haid 2 pekan sekali selama 6 sampai dengan 8 hari. Setelah menikah, ana haid 1 bulan 2 pekan sekali. 2 pekan sekali berarti 6 sampai 8 berarti 1 bulan itu kalau 8 kali 2 berarti 16 hari ya. Nah, lanjutkan. Ya, Ustaz. Setelah menikah ana haid 1 bulan sekali 6 sampai dengan 8 hari. Bulan ini atau setelah menikah, setelah 2 pekan suci, Ana melihat darah tapi tidak disertai dengan sakit pinggang atau pegal seperti haid pada biasanya. Apa hukum dari darah ini, Ustaz? Apakah ini darah haid ataukah bukan? Syukran, jazakallahu khairan, wa barakallahu fik. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammal haidu fa aswadu yu'raf au ya'rif. Adapun darah haid, maka warnanya hitam yang telah dikenal oleh para perempuan, atau hitam dengan warna yang khas, dengan bau yang khas. Ya, sehingga jika perempuan ini sudah haid, anggap saja 8 hari, kemudian berhenti selama seminggu atau selama 2 minggu kemudian keluar darah, maka jika darahnya adalah darah hitam yang dikenal oleh perempuan sebagai darah haid, atau darah hitam dengan bau yang khas yang diketahui oleh semua perempuan, maka itu haid. Dan sebagaimana mengacu pada pendapat mayoritas para ulama, maka itu haid sampai maksimal haid 15 hari. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustaz. Pertanyaan ana agak vulgar. Bolehkah menggauli 2 istri sekaligus dalam 1 ranjang, Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Sebenarnya tidak boleh. Ya, itu jangankan demikian, ketika seorang suami itu poligami, tidak boleh menempatkan 2 istrinya dalam 1 rumah. Ini, kecuali dengan keridhaan istri. Dan yang dimaksud dengan 1 rumah adalah pintu masuknya sama, kamar mandinya sama, dapurnya sama. Artinya kalau rumah ini 2 lantai, ini kamar mandi beda, ada rumah 2 lantai, atapnya sama, namun ya kamar mandinya beda, dapurnya beda, keluar masuknya lain pintu, maka itu sudah 2 rumah. Maka jika 1 rumah saja untuk sekedar tinggal saja, hukumnya tidak boleh, karena di antara alasannya adalah karena dikhawatirkan ketika suami itu sedang hubungan dengan istri yang pertama, maka terdengar suaranya dan yang lainnya oleh istri yang kedua. Nah, apalagi kemudian melakukan hal tersebut di bersamaan. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin bertanya. Ini agak di luar tema, Ustaz. Saya menikah dengan janda yang memiliki 2 orang anak. Kemudian saya hidup dengan ikut istri, dan kami memiliki pekarangan atas nama istri, dan kami membangun rumah di situ. Setahun yang lalu, istri saya meninggal dunia, dan kami tidak dikaruniai anak. Apakah saya punya hak waris atas perkarangan tersebut? Kalau punya hak, bagaimana cara mengurusnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran. Ya, kalau cara mengurusnya tentu itu berkenaan dengan teknis. Konsultasikan kepada pihak-pihak terkait, notaris, dan yang lainnya. Adapun secara hukum pembagian waris, maka ini istri meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan punya anak dari suami sebelumnya, sehingga suaminya itu punya hak 1/4 dari total warisan harta istri. Nah. Baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Baik, kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya, dan ini sepertinya pertanyaan terakhir kita pada kesempatan malam hari ini, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kaum muslimin. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Azza wa Jal dan semoga Allah selalu memberkahi Ustadz beserta keluarganya. Amin. Amin. Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana jika ana berpuasa tanpa sepengetahuan suami? Karena ana insya Allah akan menjaga toko milik suami, tapi jauh dari suami, dan konsumen 90% itu kebanyakan laki-laki. Tiap ana minta izin sama suami, suami tidak membolehkan dengan alasan nanti badan ana tambah kurus. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ini perlu didetailkan, jauh dari suami itu posisinya gambarannya seperti apa. Jadi memang pada dasarnya jika seorang istri tidak boleh puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Namun maksud dari larangan ini adalah karena mengantisipasi jangan-jangan suami punya hajat biologis kepada istrinya. Yang tentu jika istrinya ditugaskan untuk jaga toko seharian, ya secara umum bisa dikatakan dia suami tidak mungkin ya, uang lebihnya tidak mungkin dia punya hajat kepada istri selama di toko. Ditambah lagi dia melarangnya dengan alasan khawatir kurus. Padahal ilahnya adalah dikhawatirkan suami punya hajat biologis. Sehingga kalau berdasarkan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka ada ruang untuk membolehkan istri ini puasa sunnah tanpa izin suami. Meskipun perlu didetailkan jauh dari suami itu jaraknya seberapa. Kalau jauhnya itu cuma 1 kilo, kemudian ketika suami punya hajat itu ya bisa saja dia manggil istrinya ke rumah atau jemput istrinya, nanti biar itu ditunggui sama ini karyawan, kita pulang dulu, saya lagi kebelet, saya lagi pingin banget, dan seterusnya. Maka berarti kalau kondisi demikian illah untuk dilarangnya hal ini, dilarangnya puasa sunnah tanpa izin suami masih ada. Maka ringkasnya perlu kajian yang lebih lanjut, menimbang perlu diketahui bahasanya puasa sunnah tanpa izin suami sebagaimana dalam madzhab Syafi'i hukumnya haram. Maka perlu telah lebih lanjut untuk mengklirkan beberapa hal yang perlu diklirkan sebelum ada jawaban pasti tentang hal ini. Demikian kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di kelas online dan kelas virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kewajiban kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih sedalam-dalamnya kami ucapkan kepada segenap kru Radio Muslim Yogyakarta, dengan demikian juga Haku TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah di dunia dan di akhirat kepada semua pihak yang punya kontribusi terselenggaranya, berjalannya dan lancarnya amal saleh ini, yaitu majelis ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 di nomor rekening 77553311193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menyebarkan sunnah.